kamu. Ada bintang kan menghadang di setiap mimpimu. Kegagalan itu bagian dari cobaan. Yakinlah atas semua yang telah kau lakukan. Walaupun tak selalu mimpi itu terwujud, jangan patahkan semangat untuk masa depan. Kegagalan itu bagian dari cobaan. Yakinlah atas semua yang telah kau lakukan. Sakitkan hati, sakitkan pikiran. Janganlah kau ragu, yakinlah, yakinlah. Semangat untuk masa depan. Kegagalan itu bagian dari cobaan. Yakinlah atas semua yang telah kau lakukan. Sakitkan hati, sakitkan pikiran. Janganlah kau ragu, yakinlah, yakinlah. Yakinlah.